pertama. Soft pertama. Yang dikatakan para malaikat itu selalu mendoakan orang yang istiqomah dalam soft yang pertama. Ada orang istiqomahnya di soft terakhir karena udah istiqomah tempatnya di sini. Sebenarnya bukan begitu. Bukan istiqomah itu di tempatnya itu. Kalau perlu istiqomah ya di soft pertama itu yang paling bagus. Datangnya pertama sholat Jumat, tapi nyambil soft yang ada di tengah-tengah. Kenapa? Udah istiqomah ada di sini. Enggak benar itu. Yang paling bagus adalah di soft pertama. Nah. Kemudian tekil berlomba-lomba untuk mengawali waktu berangkat. Kalau perlu sebelum azan sudah ada di masjid. Khusus sholat Jumat di zaman Nabi itu kadang-kadang berangkatnya mulai sunnah mereka dari itu. Tidak keluar dari masjid sampai melaksanakan sholat Jumat. Hah? Jadi sudah penuh. Malah Abu Hurairah sudah berusaha untuk mendatangi menjadi orang yang pertama masuk ke duluan 2-3. Hah? Jadi dia orang keempat. Rabi'u Arba'ah. Wama Rabi'u Arba'ah baik. Kata Abu Hurairah. Jadi nomor 4 dia. Itu menjadi penyesalan bagi beliau. Nah kita kan enggak. Kalau kita lihat masih ada 2.000 orang belum penuh masjid nanti aja kalau sudah komat. Terus ya orang dulu. Kata Nabi, kalau memang kamu tahu pahalanya itu, sekalipun dengan berlomba-lomba, lari cepat misalnya, pasti dimilih jadi orang, beli jadi juara pertama sudah. Gimana caranya sampai masjid jadi orang pertama masuk masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi orang yang pertama masuk masjid. Astagfirullahaladzim. Kemudian dikatakan, kalau tahu pahalanya sholat subuh dan sholat isya berjamaah, orang itu akan berangkat walaupun lumpuh, berangkat sama ngesot. Kata Rasulullah SAW. Pahalanya besar sholat berjamaah. Ya, sholat isya khususnya, sholat subuh kemudian sholat isya. Kata Rasulullah SAW. Man shallal isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfallail wa man shallal subha fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa orang yang salat isya berjamaah, dia mendapatkan pahala seperti qiyamul lail separuh malam. Dan siapa orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, dia mendapatkan pahala seperti satu malam penuh qiyamul lail. Hadis yang sebelumnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadila wab'athhu maqaman mahmud alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Siapa orang ketika dia mendengarkan azan dijawab dan setelah mendengarkan azan membaca doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah sampai selesai, maka Rasulullah menyatakan pasti mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Allah. Enteng ya. Azan jangan berbicara yang lainnya, dengarkan, jawab, setelah itu baca doa ini. Inti istiqomah itu nanti dijamin syafaatku akan dia dapatkan nanti dari kiamat. Karena itu kalau sudah azan jangan ngomong lainnya. Berhenti aja dulu, stop dulu. Hanya beberapa menit. Setelah itu teruskan baca doa ini. Biar dapat syafaatnya Nabi. Mau masuk surga dengan apa ini? Hah? Dengan sholatnya kamu. Sholat apa yang dilaksanakan? Dengan bacaan Quran. Berapa kali sudah khatam? Kalau dosa, udah penuh. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Udah berbuat dosa kita ini semuanya. Dan itu banyak sekali kita lakukan setiap hari. Nah. Andalan kita nanti dari kiamat untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah adalah syafaatnya Rasulullah. Nah, kita dikasih cara oleh Nabi. Enteng, ringan. Adhan, jawab, setelah itu baca doa. InsyaAllah, kata Nabi, dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Kemudian, halaman 50. Wa anhu radhiyallahu anhu, سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, beliau tanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Nah, yang paling Allah senangi. Maka Nabi menjawab, sholat tepat waktu. Bukan di jamak-jamak. Enggak ada urusan, enggak ada apa. Jamak takdim, jamak takhir. Lah dia musafir. Walah dia ada urusan, walah apa. Walau dia sakit, jamak. Sholat yang paling Allah, amalan yang paling Allah cintai adalah sholat tepat waktu di awal waktu. Ya tentunya dengan berjamaah. Kecuali kalau diakhirkan untuk menunggu berjamaah. Kemudian semayun. Kemudian apa ya Rasulullah setelah itu? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua, abah dan ibu. Amalan paling afdol setelah menjaga sholat, birrul walidain. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan setelah menjadi orang beriman, birrul walidain. Wagadu rabbuka la ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Karena tidak ada yang paling berjasa setelah Allah dan Rasul di atas dunia ini melebihi daripada abah dan ibu kita. Nah, melebihi abah dan ibu kita. Qala tsumayyun, kemudian setelah itu apa ya Rasul? Al-jihad fisabilillah, jihad membela agama Allah. Mempertaruhkan segala yang kita punya untuk agama Allah. Harta siap dikorbankan untuk agama Allah. Keluarga siap dikorbankan untuk agama Allah, bahkan jiwa yang kita yang melekat pada kita dikorbankan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah menaruhi bagi orang-orang beriman yang siap mengorbankan hartanya dan jiwanya akan dimasukkan surganya. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan, ma taqulu dhalika yubghi min darani?" Qalu la yubghi min darani shay'a. Qala fa dhalika mathalu as-salawati al-khamsi yamhu Allahu al-khataaya. Nabi menyatakan, gimana yang akan kamu jawab jika di muka rumah kamu itu ada sungai yang mengalir deras, jernih, bagus. Kamu mandi setiap hari 5 kali. Apakah masih menyisakan kotoran di badan kamu? 2 kali mandi aja insya Allah sudah bersih kita. Apalagi 5 kali. Wah, sangat bersih ya Rasul, kata Nabi. Kata para sahabat, gak akan tertinggal kotoran ada di badannya sedikit pun. Itulah sholat 5 waktu. Itu akan mencuci dosa-dosa kita. Kita laksanakan setiap hari 5 sholat waktu. Dan setiap saatnya juga dicuci dosa-dosa kita dengan lewat sholawat tadi itu. Sehingga setiap hari akan bersih. Itu apa diri kita daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya mengatur kita untuk beribadah itu untuk kebaikan kita. Bukan kita memberikan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak butuh sama sholat kita. Cuma kalau kita gak sholat, kita kotor dengan dosa. Sama Allah menyediakan air untuk membersihkan kotoran kita. Kalau kita kena najis, kalau kita kena kotoran, dibersihkan, bersih lagi. Tapi kalau kita nggak mau membersihkan, ya kita yang kotor sendiri, kita yang sakit. Kita nanti yang akan susah. Kita yang nanti akhirnya merasakan bau yang tidak sedap. Begitulah juga dosa yang kita lakukan, Allah sediakan cara untuk pengampunan dosa. 5 waktu, jaga dengan baik. Maka insyaallah itu sebagai pembersih daripada kesalahan-kesalahan dosa-dosa kamu semua ya. Alhamdulillah. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Itu sebagian dari Rasul menyatakan turun dalam masalah sholat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Jadi sholat lima waktu menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi bukan dosa besar. Hah? Bukan dosa? Bukan dosa besar. As-salatu ila salati ukaffiratun lima bainahuma ilastuni batil kabair, kata Nabi. Sholat, sampai ke sholat berikutnya, itu akan melebur dosa di antara keduanya jika ditinggalkan dosa-dosa besar. Jadi kalau diibaratkan penyakit-penyakit ringan, itu cukup dengan panadol, botrek. Tapi kalau penyakit kanker, itu perlu pengobatan khusus. Ah, itu berarti perlu pengobatan khusus. Begitu juga dosa-dosa kecil, insya Allah bisa diampuni lewat sholat, lewat puasa. Tapi kalau dosa besar, perlu tobat khusus. Nggak bisa. Perlu tobat khusus, nggak bisa dianggap remeh itu. Hah? Nggak bisa dianggap remeh itu kanker itu. Hah? Itu penyakit. Tumor yang harus ada operasi, yang harus ada betul-betul dicabut, dibersihkan badan kita daripada itu. Itu perlu proses itu. Karena itu, bagi yang berbuat dosa kecil, jaga sholat lima waktu, jaga ibadah-ibadah yang ada supaya bersih setiap saatnya daripada dosa. Dan bagi orang berbuat dosa besar, tobat yang benar-benar dari hati. Jangan sampai menjadi orang yang mati membawa dosa-dosa yang besar tadi itu, maka itu akan berbahaya nantinya. Wallahu a'lam. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وكم محنة كفت وابليت إلى أن أتانا الله بالفتح والنصر. صبرت لها حتى انقضت الذي به مكت في سابق العلم وذكري. ولو أنني بدأت قبل تنقضي بما تقتضيه النفس في حالة العسر من الجزع المذموم والغم والأسى كنت أبدي سجلات غان إلى ضريح. وما جزع الإنسان في حالة البلاء سوى تعب بالأجر. إذا ما ابتلاك الله فالصبر حق عليك وإن أولاك فالحق في شكر. ومن عرف الدنيا تحبب أنها بلا كريتين مستوطن البؤس والشريف. والرجاء دربي